Yang jadi masalah sekarang ini kelompok yang menamakan diri mereka salafi dan dengan seenaknya memasukkan orang, dengan seenaknya mengeluarkan orang yang sama saya salah, tidak sama saya bukan salah, seakan-akan itu perusahaan dengan saham yang mereka kuasai, seperti itu. Ini enggak benar, tidak dibenarkan. Apalagi saling menyesatkan di antara mereka, membid'ahkan, menfasikkan dan yang lain-lainnya, memberikan gelar-gelar yang buruk, berkati ya, al-kadzab, al-pramuki atau dan yang lain-lain. Nah itu bukan salah dalam arti kembali kepada salafus saleh. Itu salah dalam arti kelompok hizbi, itu sudah hizbi. Dan kita tidak meragukan lagi tentang hal itu. Ini penting definisi ini supaya tidak tentang promo ya. Jadi kalau ada kata-kata salah, nah itu seperti orang-orang dahulu dan yang mengikuti jalan mereka seperti Imam Ahmad, kemudian Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti salafus saleh semuanya. Kemudian ikhwan wa akhwati rahimakumullah, kalau saya membaca buku ini, Siapa Teroris dan Siapa Pewaris, dan juga buku yang dibantah mereka adalah teroris, maka saya mendapatkan buku itu jauh dari salah, terutama dari segi akhlak. Akhlak seseorang yang akidahnya benar itu akhlaknya akan baik, itu otomatis. Jadi tidak ada istilah yang penting akidahnya sementara akhlaknya jelek. Kalau ada orang mengatakan yang penting akidahnya sementara akhlaknya jelek, nah berarti akidahmu juga belum benar. Karena ada keterikatan yang sangat kuat antara akidah dengan akhlak. Contohnya saja Rasulullah dari sana itu selalu mengidentikan akhlak-akhlak yang baik dengan akidah. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim syarah dan seterusnya. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir berkata yang baik atau diam, dia menghormati tetangganya, menghormati tamunya dan seterusnya. Dikaitkan antara iman dengan akhlak. Nah kalau memang seseorang itu mengaku dirinya sebagai salaf, ya tentu akhlaknya akhlak salaf, apalagi akhlak kepada ulama. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah, akhlak ini sangat penting. Dan kita sekarang ini krisis akhlak, terutama yang paling kita sesalkan. Orang itu semakin lama ngaji, semakin banyak hatam kita, itu ternyata bukan semakin baik akhlaknya, tapi semakin buruk akhlaknya. Ini musibah. Sampai-sampai kadang kita berpikir lebih baik kalian jadi orang awam saja, gak usah jadi orang pintar. Kalau memang setelah pintar akhlaknya malah jelek. Yang kasihan itu masyarakat umum. Akhirnya mereka punya penilaian, inikah orang beragama. Akhirnya mereka pun meninggalkan agama, tidak mau dengan agama karena akhlak mereka yang buruk. Mereka beranggapan semakin orang beragama semakin kasar, semakin buruk akhlaknya, kemudian semakin gampang memvonis orang. Menfonis ya, kalau antum baca di buku ini ya, antum ngeri, ngeri sekali. Allahu Akbar, luar biasa ya. Jadi orang-orang sudah meninggal, diungkit-ungkit, ditutup, mati konyol, macam-macam. Kalau ada orang mengatakan mati konyol, itu Husnul Khatimah atau Suhul Khatimah? Suhul Khatimah itu masuk mana? Itu fonis, masuk neraka. Dan seorang muslim tidak boleh menfonis untuk masuk neraka, dan tidak boleh menfonis untuk masuk surga. Apalagi yang difonis itu orang-orang yang dikenal memperjuangkan Islam,